Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في دين عزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Sebelumnya telah kita jelaskan tafsir dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, di mana ayat-ayat itu menyebutkan tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasiat yang pertama, wasiat untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wasiat yang kedua, wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, wasiat untuk tidak membunuh anak-anak dikarenakan takut miskin. Kemudian wasiat yang keempat, wasiat untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Dan yang kelima, wasiat untuk tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Yang keenam, wasiat untuk tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik hingga mencapai usia dewasa. Wasiat yang ketujuh, wasiat untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Kemudian wasiat yang ke berapa? 8, wasiat untuk adil dalam berucap, ya, dalam berbuat walaupun kepada kerabat-kerabat. Dan wasiat yang ke-9, wasiat untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ke-10 yang terakhir, wasiat untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan dzalikum wasaqum bih. Yang demikian itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dalam ayat yang ke-151, 152, 153, Allah katakan zalikum wasaqum bih. Yang dimaksud itu wasiat Allah kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Kemudian la'allakum tadakkarun, agar kalian mengingatnya. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memahami, kemudian mengingat, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asrul wasaya. 10 wasiat yang disebutkan pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kita lanjutkan ujaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif, siapa musannif? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa an Mu'adz ibn Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala limu'atakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hibarin, di atas unta. Nah, ini menunjukkan tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sebagai pemimpin, sebagai rasul, tapi tidak menyebabkan yang rendah dirinya ketika membonceng sebagian dari sahabatnya. Nah, Rasulullah SAW membonceng Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi menunjukkan tentang tawadunya Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya menunggangi tunggangan lebih dari satu orang. Yang jelas tidak memberatkan kepada tunggangan tersebut. Kalau tunggangannya mampu, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau tunggangan tidak mampu, maka jangan menyiksanya, jangan memberatkannya. Sebagian hewan ada yang bisa ditunggangi, ada juga yang hanya dimakan saja. Ada juga yang bisa ditunggangi dan juga bisa dimakan. Nah, kuda misalkan bisa ditunggangi, bisa juga. Adapun keledai ditunggangi tapi tidak boleh dimakan. Haram himarul ahli. Keledai jinak tidak boleh untuk dimakan. Adapun kalau keledai liar seperti zebra, ini boleh untuk dimakan. Tapi kalau keledai jinak tidak boleh, hanya bisa ditunggangi. Sebagian hewan tidak bisa ditunggangi, hanya dimakan saja. Kambing, domba misalkan, bukan untuk ditunggangi. Hanya untuk dimakan. Nah, yang bisa ditunggangi bisa dimakan, unta bisa ditunggangi bisa dimakan. Dan Nabi SAW membonceng Mu'adz di atas keledai dikarenakan keledai itu mampu. Adapun kalau keledainya lemah, tidak mampu untuk menanggung beban yang berat, maka jangan dipaksakan. Nah, ini zalim. Bahkan bukan hanya tunggangan yang berupa makhluk hidup saja. Tunggangan seperti mobil, motor, misalkan. Nah, kalau melebihi dari kapasitas yang wajar, nah, ini pun termasuk tidak menjaga harta. Motor sampai menanggung berat, misalkan, dengan berat yang sangat sekali. Ratusan kilo, misalkan. Nah, ditanggung ya. Padahal tidak mampu untuk menanggung beban seperti itu. Ini termasuk di antara bentuk tidak menjaga harta. Nah, boncengan orang-orang besar, misalkan sampai 4 orang belakangnya. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan nama dari keledai tersebut, yuqalu lahu ufair. Di sini menunjukkan tentang bolehnya menamai binatang-binatang peliharaan. Ini namanya ini, namanya itu. Namain kucingnya, namain kudanya, namain keledainya atau sapinya atau lain sebagainya, boleh-boleh saja. Faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepada aku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi al-ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Hak Allah kepada hamba-hambanya berarti adalah kewajiban hamba sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti hamba mewajibkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Dikarenakan tidak bisa seorang hamba mewajibkan sesuatu kepada Allah atau mengharamkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang mewajibkan atas dirinya sendiri dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharamkan terhadap dirinya sendiri. Contohnya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku jadikan zalim haram di antara kalian. Sehingga tidak ada yang bisa memerintahkan atau mewajibkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari antara hamba-hambanya. Atau mengharamkan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah lah yang mengharamkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Dan Allah juga yang mewajibkan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika Mu'adh ditanya, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adh mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini di antara etika yang baik, adab. Ketika ditanya, kemudian tidak mengetahui, mengatakan Allah wa'alam. Akan kita bahas nanti, apakah mencukupkan Allah wa'alam saja, ataukah boleh ditambah dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kalau pada masa hidupnya Nabi SAW ditanya tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, maka para sahabat biasa mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Tapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia, nah, kalau yang ditanya masalah-masalah duniawiyah, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kenapa dikatakan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara sifatnya duniawiyah? Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia-dunia kalian. Nah, tapi bagaimana kalau yang ditanya itu permasalahan agama? Rasulullah telah meninggal dunia. Apakah cukup mengatakan Allahu a'lam saja ataukah boleh ditambah Allahu wa rasuluhu a'lam? Dikarenakan Rasulullah lebih mengetahui terhadap perkara-perkara agama. Nah, ini jadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mencukupkan Allahu a'lam saja setelah wafatnya Nabi SAW. Ada juga mengatakan boleh, walaupun ditambah Allahu wa rasuluhu a'lam. Soal yang kita bahas lebih jelasnya lagi pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Ketika Mu'adh mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, qala, Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, jadi kewajiban hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah terhadap hamba-hambanya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Tentu ini berita gembira. Ya. Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika mendengar ucapan ini, Mu'adz mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wa Rasulullah, tidakkah aku beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashiruhum fayattakilu. Rasulullah mengatakan, jangan engkau beritakan kepada mereka, khawatir mereka bersandar kepada hadis ini. Kemudian mereka meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, akan dijelaskan nanti makna daripada ucapan ini, apakah boleh menyembunyikan ilmu ataukah tidak. Nah, ya, pada asalnya tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nah, ya, tapi ketika ada suatu maslahat, nah, menyembunyikan kemudian akan disampaikan pada waktu yang pas. Ya, sebagian ulama membolehkan, akan jelaskan nanti insyaAllah pada penjelasan syarah dari hadis yang kita bacakan ini. Akhrajahu fi sahihai. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Nah, qala Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu ta'ala syarahnya, hadha hadis bi sahihain min turukin. Hadis ini ada dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim, dari beberapa jalan. Wa bi ba'di riwayatihi nahwu mimma dakarahu al-musannifu. Dan sebagian riwayat-riwayatnya seperti yang disebutkan oleh musannif. Ya. Penulis kitab Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Nah, hadis ini saya sebutkan tadi dari sahabat Mu'adz ibn Jabal. Wa Mu'adz huwa ibnu Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Ya. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, kalau dilihat dari nasabnya, beliau Mu'adz ibnu Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Hajraji. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi kalau dilihat dari nasab ini, beliau termasuk dari kalangan sahabat Ansar. Nah, ya. Beliau dari suku Aus al-Ansari al-Khazraji. Nah, Mu'adz juga termasuk di antara 70 sahabat yang mengikuti bayat. Nah, Aqabah. Yeah. Mu'adz bersama 70 orang dari Yasrib, dari kota Madinah, ya, berjanji akan menyediakan tempat yang baru di negeri mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya ketika berhijrah. Nah, nama kunyahnya Abu Abdurrahman, sahabiyun mashhur min a'yani sahabat. Beliau sahabi yang masyhur, ya, dari pribadi-pribadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahida Badran wa ma ba'daha. Beliau mengikuti perang Badar dan juga perang-perang setelahnya. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Padahal ketika itu beliau masuk Islam masih dalam usia muda. Nah, usia 18 tahun, ya, beliau masuk Islam. Nah, dan kabilahnya, kabilah Aus, merupakan salah satu di antara kabilah besar yang terpandang di kota Madinah. Nah, ini Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengikuti perang Badar dan juga semua perang-perang yang diikuti oleh Nabi SAW, Mu'ad senantiasa mengikutinya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasannya usia muda, ya, bukanlah penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga bukan penghalang melakukan amalan besar di dunia dan di akhir. Nah, dikarenakan banyak orang yang menyia-nyiakan masa mudanya. Ya, kebanyakan mereka lalai di masa muda. Nah, sehingga suatu keutamaan yang sangat besar ketika ada seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahkan ketika Allah menyebutkan tentang ashabul kahfi, haula'i fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Nah, ya. Contohnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam ketika itu masih dalam usia muda, 18 tahun. Ya. Dan semangat sekali dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Berbagai macam kancah peperangan, ya, beliau ikuti bersama Nabi SAW. Nah, sampai Nabi SAW pun sangat mencintai Mu'ad bin Jabal. Sampai mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni lawahibbu. Wallahi inni lawahibbu. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun usianya muda, tapi beliau memiliki kecerdasan, ya, dan juga memiliki wawasan yang luas tentang Islam. Nah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman. Nah, mengutus dia untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ya, setelah perang Tabuk, Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman dan mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Ya, jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka, awal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ya. Bahkan saking kecintaan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal dan juga keutamaan yang ada pada Mu'ad bin Jabal, ya, ketika hendak berdakwah ke negeri Yaman, diantar oleh Nabi SAW ke ujung jalan. Nah, Nabi berjalan kaki sementara Mu'ad berada di tunggangannya. Nah, ya, Rasulullah berjalan kaki, Mu'ad berada tunggangannya. Ya, tawadunya Nabi SAW. Dan juga bentuk pemuliaan Nabi kepada Mu'ad ibn Jabal. Nah, sahabat yang mulia tadi diantar oleh Nabi SAW ke ujung jalan di Madinah. Kemudian Rasulullah berwasiat kepadanya ketika hendak berdakwah ke negeri Yaman. Ya, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, وكان إليه المنتهى بالعلم والأحكام والقرآن. Mu'ad bin Jabal terhadapnya lah puncak dari ilmu, hukum-hukum dan juga Al-Quran. Sahabat yang terkenal dengan keilmuannya. Nah, ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai dikatakan, kalau Mu'ad itu berbicara, seakan-akan cahaya dan mutiara keluar dari lisannya. Ilmu yang keluar pada dirinya. Nah, ya. Nabi SAW pun, beliau pernah menasihatkan kepada para sahabatnya untuk mengambil ilmu Al-Quran dari Mu'ad bin Jabal. Bahkan Mu'ad bin Jabal termasuk di antara sahabat yang sangat paham tentang halal dan haram. Nah, Rasulullah mengatakan, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal." Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari yang lain, dalam bentuk pujian kepada Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW mengatakan, "Istaqri'u Al-Quran min arba'atin." Belajarlah Al-Quran dari empat orang. Nah, min Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wa Salim Mawla Abi Hudaifah, Salim Mawla Abu Hudaifah, wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal. Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad termasuk di antara empat orang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk belajar Al-Quran kepadanya. Nah, waqala Nabi SAW, Nabi mengatakan, Mu'ad yuhsaru yawmal qiyamah amamal ulama biratwah. Mu'ad akan dikumpulkan di hari kiamat di depan para ulama biratwah. Dabasain birobwah. Nah, sejauh lemparan yang jauh. Nah, bikhutwah. Sebagian riwayat atau makna ratwah itu bikhutwah. Mu'ad akan dikumpulkan dari kiamat di depan para ulama dengan selangkah lebih jauh. Nah, qala fil qamus wa ratwah al-khutwah wa syarafun minal ardi. Berkata dalam kamus, ratwah itu maknanya khutwah, selangkah. Wa syarafun minal ardi, atau bagian tanah yang tinggi. Nah, ini makna ratwah. Yang jelas, disini menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berada di depan para ulama. Kita ketahui para ulama, mereka manusia-manusia yang memiliki keutamaan-keutamaan sangat luar biasa. Dan Mu'ad berada di depan mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang ada pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Nabi SAW pun tadi disebutkan sangat mencintai Mu'ad bin Jabal. Sampai menyatakan kalimat tadi. Ya Mu'ad, wallahi inni lauhibbuk. Wallahi inni lauhibbuk. Wa inni usika. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Dan aku berwasiat kepadamu. Alla tada'anna antakula dubura kulli sholah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az supaya engkau tidak meninggalkan untuk mengucapkan di setiap penghujung sholat. Ya, pendapat yang kuat, makna penghujung sholat ini di akhir sholat sebelum mengucapkan salam. Bacakan olehmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa baik dalam ibadah kepadamu. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal. Untuk mengucapkan doa ini. Diawali dengan ucapan tadi. Wallahi inni lawahibu. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Nah, para sahabat itu sangat berlomba-lomba untuk meraih kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Nah, dalam perang Khaybar, Nabi SAW mengatakan, nah, la'utiyanna ra'yata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sungguh, nah, akan aku berikan panji kepemimpinan dalam perang Khaybar ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintainya. Ya. Nah, ketika mendengar ucapan ini, para sahabat mereka berlomba-lomba ingin menjadi yang terpilih. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan yang terpilih ini adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bukan hanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Nah, sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Nah, dikatakan tadi, mendapatkan rekomendasi yang akan dipilih itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga semuanya berharap diberikan panji kepemimpinan tersebut. Bukan cinta kekuasaan, cinta kepemimpinan, bukan. Tapi dikatakan tadi, khabar dari Nabi SAW yang akan diberikan panji kepemimpinan ini adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat mereka orang-orang yang sangat ingin sekali mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Nah, sampai mereka tadi berharap, sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Nah, hingga akhirnya ternyata panji kepemimpinan tersebut diserahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jelas asyahid, para sahabat sangat mengharapkan sekali kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasulullah SAW menyatakan dengan langsung kepada Mu'ad bahwa Rasulullah itu mencintai Mu'ad. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Mu'ad, wallahi inni lauhibbuk. Bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar Nabi SAW mencintai Mu'ad bin Jabal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Untuk penjelasan dari hadis yang kita bacakan tadi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.